takkan jerah. Aku memintamu untuk tetap di sini. Meski kini kau pun telah pergi dan meminta aku untuk melupakanmu, tapi ku tak mampu. Aku mohon kepadamu, kembalilah kepadaku, karena takkan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Takkan jerah, aku memintamu untuk tetap di sini. Karena dia bukan orang yang ku pilih untuk melupakanmu. Aku mohon kepadamu, kembalilah kepadaku, karena takkan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Oh, oh, oh, tak seindah bersamamu, tak sehangat pelukanmu yang tak akan pernah bisa untuk mengganti dirimu. Takkan jerah, aku memintamu tetap di sini.